disebutkan orang-orang yang di jalan kanan, disebutkan pula orang-orang yang di jalan kiri. Ya. Ini makna masari. Dan di dalam ayat-ayat yang kita dengarkan, penyebutan tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa, Allah menyatakan inna lil muttaqina mafaza. Di sini didahului dengan inna, sesungguhnya. Sebagaimana di ketika disebutkan tentang jahannam juga didahului dengan inna, inna jahannam, sesungguhnya neraka jahannam. Untuk penekanan dan agar setiap orang yang membacanya menambah perhatian dalam memperhatikan maknanya, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada mafaza, mereka akan mendapatkan mafazan, mendapatkan keberuntungan. Itu arti mafazan secara bahasa. Keberuntungan artinya dia masuk ke dalam sorga dan bebas dari api neraka. Dan di sini sebagai masdar mini mafazan, dan datang dalam bentuk nakirah, tidak memakai alif lam, untuk menunjukkan luasnya dan agungnya keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara keberuntungan mereka hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Ini di antara keberuntungan orang-orang yang bertakwa. Karena itu hadaiqa dia mansub sebagai badal dari mafazan, apakah badal ba'd min kull atau ba'd atau badal ijtimal. Iya. Badal ba'd min kull artinya dia sebagian dari keberuntungan. Kalau badal ijtimal, seluruh apa yang disebut di dalam badal tersebut adalah bagian dicakup di dalam kalimat mafazan. Dan ini keberuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa arti secara bahasa adalah al-wiqayah, dari kalimat al-wiqayah yaitu benteng, tameng, pelindung. Sebab seorang yang bertakwa itu artinya dia menjadikan antara dirinya dan antara kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala ada benteng yang melindunginya. Dia menjadikan antara dirinya dan antara siksaan api neraka ada perisai atau ada pelindung yang menyebabkan dia dijauhkan dari neraka itu. Yang mana dari ketakwaan ini adalah seorang hamba melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia mendapatkan keberuntungan dan dia dilindungi dari siksaan dan dilindungi dari api neraka. Karena itu ibarat para ulama salaf di dalam mendefinisikan takwa beraneka ragam. Di antara ibarat-ibarat yang paling indah dan paling lengkapnya adalah apa yang disebutkan oleh Talq Ibn Habib rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Nu'aym dalam Al-Filya dan lain-lainnya. Talq Ibn Habib berkata, at-taqwa an ta'mal bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Taqwa adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Sebab yang dinamakan ketaatan itu semuanya harus di atas petunjuk. Amalan apa saja yang tidak dibangun di atas petunjuk, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, maka itu bukan ketaatan. Jadi engkau beramal dengan ketaatan dibangun di atas cahaya Allah. Kamu melakukannya tarju thawab Allah, kamu mengharapkan pahala dari Allah dan engkau meninggalkan maksiat ala nurin min Allah, juga di atas cahaya dari Allah. Sebab sesuatu yang ditinggalkan, dia meninggalkannya bukan karena dia tidak butuh atau tidak mampu melakukannya, tapi meninggalkan yang dia mendapatkan pahala dan dihitung bernilai ketakwaan kalau dia meninggalkan hal tersebut karena petunjuk. Dia mengetahui bahwa itu adalah dilarang, dan dia mengetahui bahwa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena itu beliau katakan ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah. Takhafu iqab Allah, kamu meninggalkannya dalam keadaan engkau takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari takwa yang setiap hamba di muka bumi ini diperintah untuk bertakwa. Bertakwa di dalam menjalankan ketaatan sehingga dia menjadi orang-orang yang beruntung. Bertakwa di dalam meninggalkan segala larangan, meninggalkan segala sebab yang bisa menyeretnya ke dalam neraka agar supaya dia tidak menjadi orang merugi. Allah mengumpulkan dua hal ini di dalam firman-Nya, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun, wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin." Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Perintah bertakwa kepada Allah supaya beruntung. Kemudian Allah firman, "Dan bertakwalah kalian dari neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir." Siapa bertakwa, yaitu kalian tinggalkan segala hal yang bisa menyeret kalian ke dalam neraka. Dan bertakwalah kepada Allah, lakukanlah segala sebab ketaatan kepada-Nya sehingga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Dan dari mana ketakwaan? Ala bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bekal guna menyongsong kehidupan kekal abadi, kehidupan akhirat. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Bertakwalah kalian kepada suatu hari yang kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Kita diperintah untuk bertakwa dan mempersiapkannya. Iya. Dan takwa dengan makna yang kita sebutkan adalah sebaik-baik bekal. Wa khairu zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik pakaian yang dipakai oleh seorang hamba. Ya, wa libasu taqwa dalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu adalah kebaikan. Dan takwa adalah keberuntungan yang terbaik bagi orang yang melakukannya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah engkau di dalam menjalankan hal itu. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, justru kami yang memberi rezeki kepada kalian. Dan akibat yang terbaik bagi orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lit taqwa wal 'aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan, itu kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian kecongkakan di muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Dan akibat yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Selain dari itu, ayat-ayat Al-Quran penuh dengan anjuran kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berjalan di atas ketakwaan, istiqamah di atasnya, dan melakukan segala sebab, segala perkara yang merupakan bagian dari bentuk ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan pahala dan kebaikan-kebaikan bagi orang yang bertakwa tersebut. Banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum Wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuk kalian sebuah furqan, sebuah pembeda. Ya. Sebab siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mampu membedakan antara yang baik dan yang jelek, dan akan diberikan kemampuan untuk memilih sesuatu yang terbaik tatkala ia dihadapkan kepada dua pilihan. Dan dibuat furqan yang membedakan, yang membuatnya mampu memandang hal yang terbaik di kalangan banyak manusia yang tersamarkan terhadap perkara tersebut. Kemudian digugurkan kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mempunyai keutamaan yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Kalau kalian melakukan hal tersebut, maka Allah menyebutkan untuk mereka tiga kebaikan. Yang pertama, dia akan diberikan dua bagian dari cahaya. Diberikan dua bagian dari cahaya. Ya, apa dua bagian dari rahmat Allah. Diberi dua bagian dari rahmat Allah yang akan senantiasa membawa kebaikan untuknya dan membawa kesejahteraan. Dan dia akan diberi cahaya yang dengan cahaya tersebut dia berjalan. Sebab di dunia ini, siapa yang Allah tidak berikan cahaya kepadanya, maka tidak ada bagian cahaya untuknya. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا. Siapa yang Allah tidak jadikan untuknya cahaya, maka tidak mungkin dia mendapatkan cahaya. Dan orang yang bertakwa, mereka diberikan cahaya oleh Allah, menerangi jalan mereka, menerangi jalan mereka. Iya. Bayangkan kalau seorang berada di kegelapan, di tengah kesusahan, kesulitan, iya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan cahaya kepadanya atas segala perkara yang dihadapi, betapa beruntungnya hamba yang demikian. Kemudian Allah sebutkan pahala yang ketiga, kebaikan yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Kemudian Allah tegaskan, wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Dan dengan ketakwaan inilah kebaikan dan kesejahteraan bagi manusia. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka sesuai dengan perbuatan atau lantaran perbuatan mereka. Dan lagi-lagi yang menyelamatkan seorang hamba adalah ketakwaan, khususnya pada hari akhirat. Tatkala semua orang akan melalui jembatan, dan yang diselamatkan adalah orang yang bertakwa. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina attaqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka jahannam itu, akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Itu adalah sebuah kepastian yang telah ditentukan dari sisi Rabbmu. Semuanya akan melewatinya. Kemudian Allah sebutkan, siapa yang selamat, thumma nunajjil ladina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim jatuh di dalam neraka tersebut dalam keadaan berlutut. Iya. Yeah. Dan para ulama menyebutkan bahwa andai kata tidak ada manfaat dari takwa kecuali apa yang disebutkan di dalam sebuah ayat di Al-Quran, maka sudah cukup. Itu kebaikan yang sangat besar bagi hamba. Yaitu dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan untuknya jalan keluar atas segala hal yang dihadapi di dunia maupun di akhirat. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga, arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Maka ini diantara keutamaan orang-orang yang bertakwa dan manfaat buah dari ketakwaan itu. Dan di dalam ayat-ayat yang kita dengarkan tadi diterangkan juga di akhir surah An-Naba, diterangkan diantara kebaikan yang didapatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah menegaskan, "Inna lil muttaqina mafaza." Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan mafazan, keberuntungan. Saya katakan tadi bahwa keberuntungan ini di antara para ulama ada yang menafsirkannya, keberuntungan adalah selamat dari neraka, masuk ke dalam sorga, selamat dari siksaan Allah menuju kepada rahmatnya. Ini keberuntungan. Ini tafsirkan oleh Qatadah dan selainnya. Iya. Dan keberuntungan ini maknanya sangat luas sekali. Maknanya sangat luas. Kemudian disebutkan di sini diantara bentuk-bentuk keberuntungan tersebut. Hada'iqa wa a'naba. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan di sorga hada'iq. Hada'iq jama dari hadiqah. Nah, hadiqah artinya adalah kebun-kebun. Ya. Kebun-kebun yang berisi dengan pepohonan, buah-buahan. Ya. Perbedaan antara hadiqah dengan bustan. Kalau bustan di bustan dan hadiqah kalau di Indonesia kan sama artinya kebun. Cuman hadiqah adalah kebun yang telah dipagar atau telah ditembok. Itu hadiqah. Dan tidak dikatakan hadiqah kalau dia tidak ditembok. Artinya dia adalah kebun yang betul-betul terjaga untuknya. Diberikan dan diperuntukkan untuk hamba tersebut. Hadaiq. Dan hadaiq kebun. Ya. Yang namanya kebun bisa menumbuhkan apa saja. Dan banyak penamaan kebun. Ada kebun korma. Ya. Ada kebun anggur. Ya, dan selainnya. Cuman disebutkan di sini wa'anaba. Dapatkan kebun-kebun dan pohon-pohon korma. Pohon-pohon anggur. Disebutkan anggur karena kedudukannya dan kemuliaannya serta kenikmatan orang yang memakannya. Ya. Di dunia dan di akhirat tentunya hal tersebut dijadikan kemuliaan untuknya. Jadi dia ditakhsis, dikhususkan penyebutan di sini karena dia mempunyai keutamaan tersendiri. Hada'iqa wa a'naba. Ini di antara kebaikan yang didapatkan oleh orang yang bertakwa. Nah. Wa qawa'iba atraba. Dan mereka juga akan mendapatkan qawa'ib. Qawa'ib jamak dari ka'ibah. Dan ka'ibah adalah nahidah dalam bahasa Arabnya, yaitu perempuan muda yang apa, perempuan muda yang dikatakan bahwa buah dadahnya masih tegak, tidak tergantung seperti mata kaki yang menonjol. Dan ini pengibaratan akan baiknya keadaan dadanya. Kawaib wa kawaib atraba. Dan atraba jama dari tirb, jama dari tirbun. Dan tirb adalah, mereka adalah sama umurnya. Jadi perempuan-perempuan Ya, yang dimaksudkan dengan perempuan-perempuan di sini tentunya adalah bidadari-bidadari di sorga yang keadaannya seperti itu, ya, keindahannya, dan disebutkan umurnya sama, umurnya sama. Dan dari penyebutan kawaib itu bisa dipetik bahwa mereka adalah perawan-perawan yang belum pernah disentuh, belum pernah disentuh. Dan ini ditafsirkan, disebutkan di dalam sejumlah ayat yang menjelaskan tentang sifat bidadari di surga, di antaranya di surah Ar-Rahman dan juga di antaranya di surah Al-Waqi'ah, dan ada juga di ayat-ayat atau di surah-surah yang lainnya, beberapa surah yang lainnya. Iya, kawaib atraba. Dan ini dari keutamaan orang-orang yang bertakwa yang mereka akan dapatkan di kehidupan akhirat. Iya, akan mendapatkan bidadari sedemikian rupa. Akan tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, iya, bahwa orang yang ingin mendapatkan bidadari, dia harus melamarnya dan menyiapkan maharnya. Iya. Dan di dunia ini adalah tempat untuk mempersiapkannya. Adalah tempat untuk mempersiapkannya. Ini dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya bagi kaum muslimin dan muslimat di dalam menolak godaan syaitan. Apapun yang dibisikkan oleh syaitan dari kenikmatan di dunia ini yang akan melalaikannya dari agama atau akan menjatuhkannya ke dalam hal yang sifatnya maksiat dan melanggar perintah Allah, maka hendaknya dia ingat akan apa yang Allah siapkan untuk akhirat. Apa yang Allah siapkan di akhirat. Segala yang apa di dunia, yang ada di dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang Allah siapkan, kenikmatan yang Allah siapkan di sorga. Iya. Di sorga kelak terdapat kenikmatan-kenikmatan yang diantara kenikmatan itu disifatkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Pada sorga terdapat sebagian kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Ini diantara kenikmatan-kenikmatan. Karena itu siapa yang mempunyai cita-cita yang baik dan siapa yang punya jiwa besar dan memandang jalan hidupnya ke depan, maka dia hendaknya lebih memprioritaskan akhiratnya, ya, di atas segala sesuatu. Dan jangan sampai ada sesuatu yang menghambat jalannya untuk meraih kebaikan pada hari akhiratnya. Wa qawa'ib atraba, ini diantara kebaikan. Wa ka'san dihaqa, dan orang-orang yang beriman juga akan mendapatkan ka'san. Ka'san artinya gelas-gelas. Dihaqa, dihaqa di kalangan ahli tafsir ada yang mengartikannya gelas yang penuh, ya. Jadi gelas minuman penuh dengan minuman. Dan ada yang menafsirkannya bermana sangat jernih, sangat bersih. Dan ada yang mengartikannya terus menerus penuh. Ini diantara penafsiran-penafsiran para ulama. Yang jelas dia akan mendapatkan ka'san dihaqa. Ini menunjukkan, menggambarkan kenikmatan. Kapan saja dia ingin minum, kapan saja dia menghendakinya, maka dia akan mendapatkan hal yang seperti itu. Minuman apa yang disebut di sini? Apa yang diinginkan dengan minuman di sini? Di sorga terdapat 4 sungai di antara, atau terdapat sejumlah sungai di antaranya 4 sungai yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Matsalul jannati allati wa'idal muttaquna. Perumpamaan sorga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Perhatikan. Perumpamaan sorga yang telah dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Iya. Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun, fiha di dalamnya ada anharun. Ada sungai-sungai. Min ma'in, dari air ghairi asin. Air ini tidak berubah warna dan baunya. Ini sungai yang pertama. Sungai yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Sungai yang ketiga, wa anharun min khamril ladatil lisharibin. Dari sungai dari khamar yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Iya. Kemudian sungai yang keempat, wa anharun min asalin musaffa. Dan sungai-sungai dari asal, dari madu yang sangat bersih sekali. Iya. Dan di sini disebutkan umum wa ka'san dihaqa. Tetapi ayat setelahnya itu mengesankan bahwa yang diinginkan adalah minuman berupa khamar. Iya, berupa khamar. Tapi dijelaskan perbedaan antara khamar yang diminum di akhirat dan khamar yang diminum di dunia. Karena diterangkan dalam firman-Nya, la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba. Mereka tidak mendengarkan padanya fiha, hadis itu. Ya, bagi sebagian para mufassirin diartikan pada minuman khamar itu, ketika seorang meminumnya maka dia tidak akan mendengarkan ucapan yang sia-sia, wala kidzaba, dan tidak ada pula ada kedustaan. Apakah dia berucap dusta atau sebagian dari mereka mendustakan sebagian yang lainnya, itu tidak akan terjadi ketika dia meminumnya. Menunjukkan beda ya, antara khamar di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia, siapa yang minumnya hilang akalnya dan dia akan berbuat sesuatu yang tidak baik, waliyadu billah. Bahkan khamar adalah ummul khabais, ya, adalah induk segala kejelekan, atau induk diantara hal-hal yang sangat buruk dan jelek. Nah, ya, maka disebutkan la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengarkan di dalamnya ada lagwan, hal-hal yang sia-sia, dan tidak pula ada kidzaba. Dan sebagian para ulama menafsirkan bahwa fiha itu hanya kembali kepada sorga. Mereka tidak mendengarkan di dalam sorga ada perkataan yang sia-sia, dan tidak pula mereka mendengarkan ada perkataan yang dusta. Kidzaba telah berlalu penafsirannya. Ya, antara kita sebutkan aujuhul kiraah dalam kidzaba, ada yang membaca kidzaba, ada yang membaca kadzaba. Dan sebagian para ulama yang menafsirkannya dusta, dari menafsirkan kidzaban adalah bermana dosa. Tidak ada ucapan yang sifatnya dosa. Karena itu di ayat yang lain, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Mereka tidak mendengarkan padanya ada hal-hal yang sia-sia, dan tidak pula mendengarkan perkara-perkara yang merupakan dosa. Nah, ini diantara kebaikan dan diantara keberuntungan orang-orang yang bertakwa yang disebut di ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jazaan min rabbika ata'an hisaba. Seluruh apa yang disebut itu adalah jazaan sebagai pahala. Min rabbika, dari Rabbmu. Ata'an sebagai pemberian. Hisaba. Ya. Hisaba bisa diartikan dengan dua penerjemahan. Dan ini dibangun di atas dua penafsiran para ulama di dalam menafsirkannya. Sebagian para ulama yang menafsirkan hisaban bermakna sesuatu yang cukup, mencukupinya. Ya, setimpal dengan apa yang dia lakukan. Dan sebagian para ulama menafsirkannya bahwa hisaban bermakna balasan. Yaitu sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Ya, jadi kalau diterjemahkan, jazaan min rabbika ata'an hisaba, balasan dari Rabbmu sebagai pemberian yang cukup. Jadi penerjemahan yang pertama, penerjemahan kedua sebagai pemberian yang merupakan balasan dari perbuatan kalian. Ya. Balasan dari perbuatan kalian. Dan dua penafsiran ini dua-duanya muhtamal, mungkin di dalam ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas anugerahnya. Kadang karena lantaran sebuah amalan, maka amalan yang satu ini dibalas dengan 10 pahala. Allah menyatakan, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalihah. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka untuknya 10 yang semisal dengan itu. Bahkan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah bagaikan orang yang menanam satu benih. Dari satu benih ini tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya berbuah 100 benih. Ya, jadi satu dia tuai berapa? 700. Dan Allah menyatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan lagi bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Allah Maha luas pemberiannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Maha luas, yaitu Maha luas pemberiannya, balasannya 'alim. Dan Allah paling tahu siapa yang ikhlas, yang paling ikhlas di antara kalian. Sebab keluasan pahala itu tergantung nilai keikhlasannya. Sebab kadang ada amalan yang besar menjadi kecil nilainya karena ikhlasnya yang kurang. Dan kadang suatu amalan yang kecil menjadi sangat besar pahalanya karena keikhlasannya. Iya. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa seorang hamba di dalam kehidupannya hendaknya mempersiapkan dirinya, mempersiapkan amalnya sebanyak mungkin untuk meraih keberuntungan-keberuntungan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pada hari akhirat. Nah,